Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Amr ibn Luhay awwalu man ghayyara din Ibrahim. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang kesyirikan yang pertama kali muncul di muka bumi, yaitu di zaman kaum Nuh alaihi salam, dari pengkultusan orang-orang saleh hingga mereka membuat patung-patungnya yang akhirnya mereka sembah. Sedangkan awal pertama kesyirikan di Jaziratul Arab disebabkan oleh seseorang yang bernama Amr ibn Luhay Al-Khuza'i dari Bani Khuza'ah. Asalnya mereka adalah turunan Nabi Ibrahim dan Ismail, sehingga Arab adalah turunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Tentunya Ibrahim Nabi dan Ismail juga Nabi ahli tauhid, sehingga turunannya juga diajari tauhid, mengesakan Allah, beribadah pada Allah, salat, sujud, ruku kepada Allah, diarahkan ke kiblat Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Ikhwanuddin a'azakumullah. Hanya saja lama kelamaan ilmu mereka berkurang. Bagaimana berkurangnya ilmu? Hah? Nah, bimautin ulama. Orang-orang berilmunya wafat, sedangkan yang sisanya ilmunya sedikit. Orang-orang yang ilmunya sedikit pun lama-lama wafat. Yang di bawahnya lebih sedikit lagi. Manusia mulailah ilmu terlupakan. Mereka masih tawaf. Mereka masih memanggil ya Rabbi, ya Rabbi. Mereka masih memanggil ya Allah. Orang-orang Arab masih menyebut Allah. Tetapi tauhidnya sudah rusak dengan kesyirikan-kesyirikan. Dari mana itu? Kapan munculnya? Ini yang akan dibahas. Kana Amr ibn Luhay Sayyidu Khuza'ah. Ada tokoh yang bernama Amr ibn Luhay. Tokohnya suku Bani Khuza'ah. Kahinan. Orang ini seperti dukun. Dukun yang bisa berkomunikasi dengan jin. Walahu ra'iyun minal jin. Dan dia punya peliharaan jin. Fa'atahu. Maka jin tadi mendatangi Amr bin Luhay. Kemudian membisikkan kepadanya. Ajjilis sayr wa ba'an. Mintihamah bisa'di wassalamah ikti juddah tajid asnaman mu'addah. Ini yang dijuluki dengan Sij'ul Quhan. Sij'ul Quhan. Kalau bahasa Indonesia sajak. Sij'ul Quhan. Sajak-sajaknya dukun. Sejak Al-Quhan. Ajjilis sayr wa ba'an mintihamah. Cepatlah. Segeralah berangkat. Ba'an itu safar. Ba'an adalah safar. Cepat berangkat safar dari tihamah. Bisa'di wassalamah. dengan kebahagiaan dan keselamatan. I'ti Jeddah, kemudian datangi Jeddah. Tajid asnaman mu'addah, engkau akan dapati berhala yang sudah disiapkan. Patung-patung yang sudah dipersiapkan. Fauridha tihamah wala tahab. Wad'ul Arab ila ibadatiha tujab. Kemudian bawalah ketihamah. Wala tuhab. Jangan takut. Wad'ul Arab ila ibadatiha tujab. Dan ajaklah orang Arab untuk menyembahnya. Pasti kau akan disambut. Tujab diistijabah, akan disambut ajakanmu oleh mereka. Fa'ata Jeddah fastatharaha. Maka dia datangi Jeddah. Dia cari. Istathara, mencari asar-asar, peninggalan-peninggalan. Dan kemudian didapatkan berhala-berhala yang dulu disembah oleh kaum Nuh sudah terkubur di Jeddah atau di daratan Jeddah. Tsumma hamalaha hatta awradaha tihamah. Kemudian dibawa olehnya sampai ke Tihamah. Wa hadara al-hajja, dan datanglah musim haji. Fada'al Arab ila ibadatiha, mulailah Amr bin Luhai mengajak mereka untuk menyembah berhala-berhala tadi. Fa'ajabahu Aufun ibni Adrah. Pertama disambut ajakannya oleh suku Auf ibni Adrah. Fadafa'a ilaihi waddan. Maka diserahkan satu berhala, yaitu berhala Wadd. Fahamalahu. Dibawalah oleh suku Bani Auf ibni Adrah. Wa kana biwadil qura bidaumatil jandal. Suku ini berada di lembah yang dijuluki dengan Wadil Qura, di dekat Jaumatul Jandal. Wa sama ibnahu, Auf ibni Adrah menamakan anaknya dengan Abduwaddin atau Abduwaddin. Bayangkan, anaknya dikatakan dengan Abduwad, bukan Abdullah lagi, Abduwad. Budaknya, hambanya Wad. Wa huwa awwalu man samma bihi. Maka dialah orang pertama yang menamakan anaknya dengan Abduwad. Wa lam yazal banu yusaddinunahu. Maka teruslah berlanjut anak-anaknya, keturunannya menjaga berhala tersebut. Yusaddidunahu, dari kata sadinah. Dari kata sadinah. Sadinah kalau mau diterjemahkan bahasa kita di sini adalah kuncen. Curu kunci. Curu kunci kuburan keramat itu disebut kuncen di sini. Nah, itu sadinah namanya. Maka anak turunan dari Auf ibni Adrah ini semuanya menjadi penjaga-penjaga, juru kunci-juru kunci berhala tersebut. Hatta ja'al Islam, sampai datangnya Islam. Fa'ba'atha Rasulullah SAW Khalid bin Walid lihadmih. Maka Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid untuk menghancurkannya. Fahalat bainahu wa bainahu Banu Adrah wa Banu Amir. Tentunya ketika Khalid dengan pasukannya ingin menghancurkan berhala Wad, dihalangi antara dia dengan berhala tersebut oleh golongan Banu Udrah dan Banu Amir. Suku Bani Udrah turunannya Auf tadi dan Banu Amir. Faqatalahum. Diperangi mereka oleh Khalid bin Walid. Faqatalahum. Dan berhasil mengalahkan mereka. Thumma hadamahu wa ja'alahu judada. Maka dihancurkan oleh Khalid ibn Walid hingga menjadi judadan, menjadi puing-puing yang hancur. Wa ajabat Amr ibn Luhai, Ibnu Mudhar Ibnu Nazar yang juga menyambut ajakan Amr bin Luhai adalah suku Fajabat Amr Ibnu Luhai Ibnu Mudhar Ibnu Nazar, turunan Mudhar Ibnu Nazar. Fadafa ila rajulin min Hudail suwa'an, maka diberikan oleh Amr bin Luhai kepada seseorang dari suku Bani Hudail diberi suwa'. Fakana bi ardin yuqalu laha Wuhat, dibawa berhala yang kedua yaitu suwa' sampai ke dataran yang dinamakan dengan Wuhat min batni Nikhlah, dari pecahan daerah Nikhlah. Ya'buduhu man yalihi min Mudhar, disembah oleh orang-orang di sekitarnya dari suku Mudhar. Wa fi dhalika qil, dalam masalah ini disebutkan sebuah syair, tarahum hawla qiblatihim ukufan kama akafat Hudailun ala suwa', kamu lihat mereka di sekitar kiblat mereka beriktikaf seperti beriktikafnya suku Hudail terhadap Suwa'. Artinya sudah dikenal oleh orang-orang Arab bahwa Suwa' adalah miliknya suku Mudhar, suku Hudail. Barakallahu fikum. Perlu catatan sedikit bahwasanya sumber-sumber sirah, sumber-sumber penulisan sejarah, di samping dari ayat Al-Quran yang menyebutkan sebagian kisah-kisah Nabi SAW dan juga beberapa kejadian-kejadian seperti Ashabul Fil dalam surat Al-Antara, Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil dan sebagainya, maka sumber pertama adalah Al-Quran. Tentunya sumber kedua adalah dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW sendiri dalam hadis-hadis yang sahih. Yang ketiga, di bawahnya hadis adalah asar, riwayat-riwayat dari para sahabat menceritakan kejadian-kejadian, aku waktu itu. Baru kemudian asyar, syair-syair. Mengapa syair-syair jadi sumber sejarah? Karena syair itu dihafal. Mereka dulu tukang penghafal kuat syair-syair. Sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di zaman dulu dari syair-syair yang dihafal oleh banyak orang. Sehingga seperti riwayat juga berarti, karena semua orang menghafal. Dia juga hafal. Sehingga meyakinkan kalau saja itu adalah barakallahu fikum berita yang benar. Ada syair-syair saking terkenalnya digantung di Ka'bah, dijuluki dengan Al-Mu'allaqah. Syair-syair terkenal ini mereka hafal. Mereka semua penghafalnya. Ada kisah bagaimana jeleknya jahiliyah, ya di situ. Mengapa? Syair-syair itu memuji khamr, memuji ini, memuji kemaksiatan-kemaksiatan, karena syair jahiliyah. Disebut berbagai macam kemaksiatan dengan bangga di syair-syair itu, untuk apa kita tahu? Untuk menunjukkan jahiliyah seperti ini. Termasuk kata-kata tadi, mereka berkumpul di kiblatnya seperti Hudail terhadap Suwa', berarti sudah semua tahu bahwa Suwa' itu adalah berhalanya suku Hudail. Sedangkan Suwa' disebut dalam Al-Quran, la tazrunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghuts wa ya'uq wa nasra. Ternyata itu adalah berhala-berhala di zaman kaum Nuh. Bagaimana bisa sampai pada Hudail? Dicari, digali oleh Amr bin Luhai. dengan perintah dari syaitannya, dari jinnya yang membisikkan kepadanya, i'tijuddah tajid asnaman mu'addah fa'uridha tihama wala tuham wad'ul arab ila ibadatiha tujam. Bisikan-bisikan syaitan. Kembali kepada kitab. Wa ajabathu Mudhij. Disambut juga ajakan Amr bin Luhai oleh suku Mudhij. Fadafa'a ila Nu'aim ibn Amr al-Muradi. Diserahkan satu berhala kepada Nu'aim ibn Amr al-Muradi. Berhala yang bernama Yaghus. Wa kana bi Akmah. Dan bahwasanya dia ini sukunya di daerah Akmah di Yaman. Ta'buduhu Mudhij wa man walaha. Disembah oleh suku Mudhij dan juga suku-suku yang bergabung dengannya. Yang keempat, ajabathu Hamdan. Disambut juga ajakan Amr bin Luhai oleh Bani Hamdan. Fadafa ilaihim Ya'uq. Diserahkan pada mereka satu berhala yang bernama Ya'uq. Fakana biqaryatin yuqalu laha Khiwan. Dan mereka ini hidup di satu desa yang disebut dengan nama Khiwan. Ta'buduhu Hamdan wa man walaha. Maka Ya'uq disembah oleh suku Bani Hamdan dan juga orang-orang yang bergabung dengannya dari kalangan Ahlul Yaman, dari kalangan penduduk Yaman. Wa ajabathu Himyar, juga disambut ajakannya oleh suku Himyar. Fadafa ilaihim Nasra, diberikan kepada mereka Nasr, berhala yang bernama Nasr. Wadswa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Fakana bimawdi' bisabab. Mereka ini tinggal di salah satu daerah di dekat Saba. Berarti di Yaman juga. Ta'buduhu Himyar, disembah oleh suku Himyar. Wa man walaha, dan juga kaum-kaum suku-suku yang bergabung dengannya. Falam tazal hadzal asnam tu'bad hatta ba'athallahu rasulahu. Dan terus berhala Nasr ini disembah sampai datangnya utusan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengutus rasulnya. Fakasaraha, dan dihancurkan di zaman Rasulullah sallam. Wa fi sahih, dalam hal ini diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallam raaitu Amr ibni Amir ibni ibni Huza'ah yajurru qusbuhu aw yajurru qusbuhu fi an-nar. Fakana awwalu man sayyaba as-sawa'ib. Wa fi lafdhin awwalu man ghayyara din Ibrahim. Dalam hadis yang sahih. Di dalam riwayat yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, aku melihat Amr ibn Amir al-Khuza'i yujarru qusbuhu fin-nar. Diseret keluar isi perutnya di dalam neraka. Karena dialah awal pertama sayyabat sawaib. Awal pertama yang mengada-adakan bid'ah sa'ibah. Sudah pernah kita sampaikan bid'ah sa'ibah adalah membuat aturan-aturan. Kalau unta yang sudah begini, sudah begini, sudah begini, maka telinganya dipotong dan kemudian itu menjadi tanda bahwa unta ini unta Allah. Haram untuk dimakan, haram untuk diganggu, dibiarkan bebas merdeka, dimuliakan sampai mati sendiri. Jadi unta keramat. Jadi unta keramat. Ternyata awwalu man sayyaba sawaib adalah Amr bin Luhai. Amr bin Amir bin Luhai al-Khuza'i. Dalam riwayat disebutkan dalam hadis ini bahwa aku melihat Amr bin Luhai dalam neraka terburai isi perutnya. Karena dialah awal man ghayyara dina Ibrahim. Karena dia adalah awal orang yang merubah agama Ibrahim. Dalam lafaz lain dari Ibnu Ishaq disebutkan fakana awwalu man ghayyar dina Ibrahim wa nasabal awsan, karena dialah awal pertama merubah agama Ibrahim dan meletakkan berhala. Jadi awal terjadinya kesyirikan di Jaziratul Arab adalah munculnya dukun yang bernama Amr ibn Luhai Al-Khuzai, yang kemudian karena dia dukun sering berkomunikasi dengan jin, jinnya menyuruh dia untuk mendatangi Jeddah untuk mencari berhala yang ditinggalkan oleh kaum Nabi Nuh. Wa kana ahlul jahiliyah ala dzalik, dan begitulah penduduk jahiliyah, khususnya yang kita bahas jahiliyatul arab, mereka dalam keadaan menyembah berhala karena sebab Amr bin Luhai, sehingga masing-masing suku punya berhala yang mereka banggakan sendiri-sendiri. Yang ini punya Yaghuth, yang ini punya Ya'uq, yang lain punya Suwa', yang lain punya Nasr, yang lain punya ini, punya itu. Sampai kemudian yang tidak punya mencari, yang tidak mendapatkan bikin berhala. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mulai berbangga-banggaan dengan berhalanya masing-masing. Qala, hingga ketika ada seorang yang soleh meninggal, kerim, dermawan, banyak membagi-bagikan kue, roti yang dibikin di atas batu kotak putih. Pernah lihat martabak? Bagaimana bikinnya? Pakai batu enggak di atasnya? Ada batunya. Dan itu barakallahu fikum, namanya sesungguhnya yang aslinya mutabak. Ada di Arab, ada di Yaman, ada di Saudi, ada. Ternyata walaupun mungkin tidak sama, membuat kue di atas batu seperti itu sejak dulu. Sehingga para hujjaj ketika dia mati kehilangan. Mana yang biasa bikin kue? Bikin kue bahasa Arabnya ya luttu. Mengaduk adunan kue. Man aina rajul alladhi yaluttu sawik? Semua kehilangan orang-orang haji. Yang biasanya dia bikin kue bagi-bagikan kepada para hujjah dengan gratis dan kata mereka barokah, sehat dan seterusnya. Mereka kehilangan. Datangi kuburannya. Mereka berkumpul di kuburan tersebut. Batu kotak putihnya mereka letakkan di atasnya. Nah, ini kuburannya. Ini batu kotak putihnya. Sehingga kalau engkau lihat dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala tentang tafsir ayat Allah, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra, tidakkah kamu lihat Latta dan Uzza? Tafsirnya, Latta adalah batu kotak putih. Latta ay sokhratan bayda, sokhratan murabbaatan bayda, batu kotak putih. Dalam riwayat lain yang dinukil juga oleh Ibnu Katsir, bahwasanya Lat adalah minal ilah, dari kata ilah kemudian dikatakan Lat. Dalam riwayat Al-Lat dari kata yaluttu sawik, ini tadi yaluttu. Apa isim fa'ilnya kalau latta yaluttu? Hah, ashabu sarf. Marra yamurru marrun. Iya kan? Kalau latta yaluttu latun. Sehingga dalam riwayat bacaan Al-Qur'an dalam surat An-Najm ini, afara'aitumul lat, ada riwayat dengan tasdid. Karena isim fa'il dari latta yaluttu, latun dengan tasdid. Maka dibacanya, afara'aitumul latta wal uzza wa manata thalithata al-ukhra, afara'aitumul latta wal uzza. Karena yang mereka sembah adalah kuburan seorang yang yaluttu sawik, dijuluki latun. Jadi berhala. Mereka banggakan bahwa kami juga punya tempat suci, punya tempat keramat, punya kuburan keramat, tidak kalah dengan apa yang kalian punya. Begitu. Nanti akan dibahas insyaallah tentang Lata pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi ta'ala. Karena disebut satu persatu nanti sonam Manat, sonam Lat, sonam Uzzat, dan sonam Hubal. Ya, ada semua. Maka ahlul jahiliyah, mereka telah berubah dari agama Ibrahim, walaupun masih menyebut Allah, Allah. Masih menyebut demi Allah, masih menyebut Ya Allah, masih memanggil dalam doanya Ya Allah. Tapi mereka menjadikan perantara-perantara dengan berhala-berhala tadi. Masih ada sisa-sisa baqaya min dini Ibrahim. Masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Apa saja? Misal ta'zimil bait, pengagungan Ka'bah. Wa tawaf bihi, tawaf mengitarinya. Wal haji wal umrah, haji dan umrah masih mereka kerjakan. Wal wukuf bi Arafah, wukufnya mereka di Arafah. Dan juga di Muzdalifah. Wa ihda'ul budun, juga mereka masih melakukan penyembelihan hewan-hewan kurban untuk fuqara wal masakin, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa kanat Nazar taqulu fi ihlaliha, sehingga suku Bani Nazar ketika haji mereka mengucapkan dengan kalimat labbaik Allahumma labbaik, dipanggil nama Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Lihat, sampai sini masih bagus. Ketika berkata, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, itu kan sudah bagus. Tetapi karena jahiliyah, sudah tercampur kesyirikan-kesyirikan, maka suku Bani Nazar ketika bertalbiyah tadi, mereka tambahin, kecuali sekutu yang kau miliki mereka, dan mereka tidak memiliki engkau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Kan maksudnya begitu. Tapi mereka membacanya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Berarti mereka meyakini Allah sebagai Tuhan besarnya. Sedangkan yang lain, berhala-berhala itu tuhan-tuhan kecil. Kecuali sekutu yang kau miliki mereka dan mereka tidak memiliki engkau. Tamlikuhu wa ma malak. Fa anzalallah, maka Allah turunkan wahyunya kepada nabinya. Darabalakum mathalan min anfusikum. Allah berikan permisalan pada kalian dengan diri-diri kalian sendiri. Halakum min ma malakat aymanukum min syuraka, apakah kalian memiliki budak-budak dan kemudian kalian miliki dengan bersekutu? Fima razaknakum, dalam apa yang kalian berikan, yang kami berikan pada kalian. Fantum fihi sawa, kalian juga sama. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka punya budak, hamba sahaya. Bagaimana kalau hamba sahaya itu dimiliki oleh dua orang? Bisa terbayang? Abdan mamlukan, abdan mamlukan. Bagaimana kalau mereka mutasyakisun, urunan? Budak yang satu ini miliknya fulanun wa allan, atau tiga orang, wa illan wa taklan wa syamlan. Bagaimana? Akan bingung. Kata yang satu, budakku, pergi belikan sayur. Orang yang kedua, budakku, duduk di sini, jaga barang saya, jangan sampai diambil orang. Mau ikut yang mana? Budaknya. Hah? Mau ikut yang mana? Dia berangkat menyalahi tuan yang ini, dia tidak berangkat menyalahi tuan yang itu. Yang ini nyuruh berangkat membelikan sayur, yang ini nyuruh duduk di sini, jaga toko saya. Yang lain lagi akan berkata, tolong bikinkan roti. Mau kerjain mana? Gak mungkin. Gak bisa. Apakah alam semesta ini, hamba-hamba ini dimiliki oleh dua Tuhan? Gak bisa. Ini permisalan. Kalian pikirkan sendiri. Bagaimana permisalan ini? Apakah mungkin ada Tuhan lain selain Allah? Yang semuanya memerintah, semuanya mengatur. Gak mungkin. Akan kacau alam semesta. Fa'antum fihi sawa. Kalian juga sama. Kenapa takhafunahum kakhifatikum anfusakum? Mengapa kalian takut kepada mereka seperti takutnya kalian pada diri kalian? Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yaqilun. Demikianlah dirincikan ayat-ayatnya bagi orang yang memiliki akal. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang berhala-berhala jahiliyah insyaallah taala fi darsil ati. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.